Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita masih baca akidah atau sunnah wal jamaah terkait dengan semua sifat, yaitu mengimani apa yang subhanahu wa ta'ala sifatkan di dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Rasulnya Nabi Muhammad SAW dengan tanpa tahrif, tanpa ta'til. Sudah kita bahas kemarin tahrif dengan ta'til. Tahrif menafikan makna yang sahih dengan mendatangkan makna yang batil. Kalau ta'til itu semata-mata menafikan makna yang sahih dan tidak mendatangkan makna lain. Itu beda tahrif dengan ta'til. Takrif menafikan mana yang sahih dengan dirubah ke mana yang batil. Kalau ta'til itu semata-mata menafikan saja dengan tanpa mendatangkan mana yang lain. Berikutnya adalah min wa bin ghairi takyifin, juga dengan tanpa takyif. Qala sesalifu dan bilahullah ta'ala huwa ta'yinu kaifiyat sifah, dan ta'yin kaifiyat sifah diqalu kayyafa syai'a idza ja'alahu kaifiyatan ma'lumatan, jika menjadikannya seperti kaifiyah yang maklumah. Wataqifu sifatillahi ta'ala huwa ta'yinu kaifiyatiha wal hay'ah allati takunu 'alaiha, yakni menentukannya, menentukan kaifiyahnya, bentuknya, ya, menentukan kaifiyah sifat dan bentuk sifat yang ya disebutkan dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini haram. Wa hadza la yumkinu li bashar. Karena ini tidak mungkin dilakukan manusia. Liannahu mimma ista'sara Allah ta'ala bilmi, karena kaifiyah sifat itu hanyalah perkara yang Allah khususkan diri mengetahuinya pada sabila ila usuli ilaih, ya, tidak ada jalan untuk sampai mengetahuinya kepadanya. Liannahu sifat karena sifat tabi'atun kita, sebagaimana kita di dunia, semua manusia itu belum bisa melihat Allah di dunia. Nanti kalau mereka melihat di sorga, demikian juga tidak mungkin mereka mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh Muhammad bin Zaidah bin rahimahullah ta'ala menyatakan karena kaifiyah sesuatu, bentuk sesuatu itu diketahui dengan satu dari tiga perkara. Bisa dengan musyahadatuhu, dengan melihatnya langsung, atau dengan musyahadatu hadiri atau dengan melihat yang semisalnya, atau ya dengan melihat, saya ulangi, dengan berita dari yang shadiq, yang terpercaya, yang pasti benar beritanya. Contoh misalnya, ada seorang punya motor, motor misalnya motor Smash, Suzuki Smash tahun 2007. Untuk tahu bagaimana seorang mengetahui gimana sih bentuk motor punya Zaid ini, katanya dia motornya itu motor baru Smash 2007 misalnya. Untuk tahu kefiahnya, ya satu, dengan melihat langsung, berkunjung ke rumahnya, melihat, oh motornya seperti ini, warnanya seperti ini, terbayang, karena melihat langsung. Atau yang kedua, dengan melihat semisalnya, kata Zaid anda punya motor, motornya Smash 2007, ya warna putih. Tapi rumah Zaid jauh. Namun temannya, tetangganya Amr juga ada motor. Motornya persis seperti model punya Zaid. Dia juga punya motor ya Smash yang baru 2007 juga, warnanya putih. Di sini kita tahu, dia bisa tahu ternyata motor si ini kayak gini ya. Ya karena persis sama dengan punya Amr. Sama-sama motor Smash, sama-sama 2007. Sama-sama putih, persis. Atau yang ketiga, Zaid yang punya motor jauh rumahnya, enggak ada media untuk kasih gambar mungkin, tapi ada temannya Omer kasih tahu, oh anak baru rumah dari, anak baru rumah dari, berkunjung dari masjid. Ternyata Zaid punya motor baru. Oh Zaid motornya, motornya itu Smash 2007 warna putih. Ya kayak cerita, detail ceritanya, rinci. Sehingga yang dapat cerita temannya Zaid ini bisa kebayangin, oh iya betul seperti itu ternyata. Itu untuk tahu kefiah sesuatu itu dengan melihat langsung, atau dengan melihat semisalnya, atau dengan apa, berita dari yang shadiq, thiqah, shadiq. Nah manusia tidak mungkin dia mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata beliau tadi, lian sifat tabi'atul lidzat. Fa kama anna dzatullah la yumkinu lil bashar ma'rifatu kayfiyatiha. Sebagaimana zat Allah tidak mungkin seorang mengetahui kayfiyahnya. Karena tidak ada yang bisa melihat Allah di dunia ini. Bahkan ketika Nabi Musa AS minta, adini anzur ilaiki, Ya Allah, perlihatkanlah dirimu kepadaku. Aku ingin melihat. Apa Allah berfirman? Lan tarani. Engkau yang Musa tidak akan bisa melihatku. Yani di dunia. Yani di dunia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala kalian di dunia ini sampai kalian mati. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat dengan mata kepalanya di dunia ini. Ketika ditanya, hal ra'aita rabbak? Kata beliau, nurun an-nara, cahaya. Bagaimana aku bisa melihatnya? Ada cahaya, bagaimana aku bisa? Fakama anna dhatallah fayumkin dibashar ma'rifatu kayfiyatiha fakadhalika sifatu subhanahu. Demikian sifat-sifat Allah. La tu'lamu kayfiyatuha, tidak bisa mengetahui sifatnya. Ya, karena apa tadi pertama, bisa tahu kayfiyat dengan melihatnya. Dan di dunia ini tidak ada yang melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mata kepala. Hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti di yaumil qiyamah, nanti di akhirat, baru mereka ya melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wujuh yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar mithal badr la tudawmuna. Sungguh kali nanti di hari nanti akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama, yang kalian ketika melihatnya tidak akan besar-besarkan. Ya, yang kedua, Allah menyatakan apa? Laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Sehingga melihat langsung di dunia belum bisa. Yang semisalnya tidak ada. Karena laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami'ul basir. Yang ketiga, as-shadiq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tidak memberitakannya. Allah tidak memberitakannya dalam Al-Qur'an bagaimana kaifiahnya. Rasul juga dalam hadis tidak menjelaskan bagaimana kaifiahnya. Sehingga tiga jalan tadi, tiga-tiganya tidak ada. Musyahadah. Belum bisa melihat itu dia. Yang semisal tidak ada. Iya, dan berita dari shadiq juga tidak ada. Sehingga tadi apa? La yumkin li basyar, tidak mungkin manusia mengetahui kaifiyah sifat-sifat Allah. Sehingga haram hukumnya takyif. Sehingga haram hukumnya dan bid'ah hukumnya bertanya tentang masalah kaifiyah. Pertanyaan yang haram, pertanyaan bid'ah. Ulihada Masuila Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ketika Imam Malik rahimahullah ditanya, faqila lahu, dikatakan kepada beliau, ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, kaifa istawa, bagaimana istawa? Pertanyaan masalah apa? Pertanyaan masalah apa? Masalah kaifiyah. Pertanyaan yang haram, pertanyaan yang bid'ah. Kenapa? Tidak mungkin manusia mengetahuinya. Iya, karena termasuk perkara yang istighfar Allah subhanahu. Hanya Allah mengetahuinya. Maka mendengar pertanyaan ini, Imam Malik menyatakan al-istiwa'u ma'lum. Istiwa ma'lum dalam bahasa Arab, istiwa mana ya dalam, yani ala wa rafa, wa sa'uda wa istaqarra. Oh, di atas. Di atas Arab. Wal kayfu majhul. Maksudnya apa? Maksudnya ilmuna bil kayfiyah, maksudnya ilmuna bil kayfiyah tidak ada. Kita tidak mengetahui bagaimana kayfiyahnya. Karena tadi itu tiga-tiganya enggak mungkin. Melihat langsung tidak, yang semisal tidak ada, berita dari yang sahih tidak ada. Majhul. Qala wal imanu bihi wajib. Dan mengimani bahwasanya Allah beristiwa dan arsy itu wajib. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang bagaimananya. Bagaimana sifat Allah? Takyif. Tentang sifat-sifat Allah kita bertanya bid'ah. Ya. Dan disebutkan beliau pun menyuruhnya untuk diusir. Disuruh untuk menyuruh, disuruh hadirin untuk mengusir. Ya. Penanya ini. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa hadha yuqalu fi sa'iris sifat. Ini dikatakan pada seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang manapun tidak boleh ia melakukan takyif, menghayalkan bagaimananya, dan tidak boleh bertanya-tanya dalam masalah takyif tentang kayfiyah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya tidak boleh bertanya tentang kayfiyah sifat Allah yang manapun. Karena manusia tidak mungkin mengetahui sifat, tidak mungkin mengetahui kayfiyah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup dulu, mudah-mudahan dipahami.